Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-181 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wal ijma' wal aslu tsalits alladhi yu'tamadu fil ilmi waddin. Selain Al-Qur'an dan juga sunnah, Alkitab wa sunnah, mereka juga berpegang dengan ijma'. Ahlus sunnah wal jamaah mereka juga menjadikan ijma' ini sebagai al aslu tsalits, dalil yang ketiga. Sebagian mereka ada yang menuduh kita ini enggak menganggap ijma'. Mereka mengatakan kalian menyelisih ijma'. Ijma' telah membolehkan amaliyah ini. Ternyata kalau kita teliti, ijma' yang mereka maksud lain dengan ijma' yang kita maksud. Apa yang dimaksud dengan ijma'? Yang menjadi dalil yang ketiga setelah Al-Quran dan juga hadis. Kita juga berdalil dengan ijma'. Tapi apa yang dimaksud dengan ijma'? Alladhi yu'tamadu fil ilmi wad-din. Yang dijadikan pegangan di dalam masalah ilmu dan juga ibadah. Ad-din di sini wallahu ta'ala alam maknanya adalah ibadah. Dalam masalah ilmu, dalam masalah khabar, berita, terkadang dari ijma, atau dalam sisi ibadah yaitu hukum-hukum dasarnya juga terkadang dari ijma. Berupa ilmu misalnya tentang kabar bahwa nama malaikat yang meniup sangkakala adalah Israfil. Di dalam sunnah itu disebutkan Israfil, tapi enggak disebutkan bahwa Israfil adalah yang meniup sangkakala. Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Ketika disebutkan yang meniup sangkakala enggak disebutkan nama Israfil. Di mana kita dapatkan di dalam ijma bahwasanya nama malaikat yang meniup sangkakala adalah Israfil. Ini dalam hal ilmu atau dalam agama atau dalam ibadah, maka ini banyaknya ijma', misalnya tentang wajibnya sholat berjamaah, ini ijma', Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma'. Wa hum yazinuna bihadhil usul atsalatsah jami'an ma 'alaihin nas min aqwalin wa a'malin batinah aw zahirah mimma lahu ta'alluqun bid-din. Mereka menimbang dengan tiga perkara ini, itu Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Seluruh apa yang dilakukan oleh manusia, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang batin maupun yang bahan. Jadi kalau masih ada yang bingung, ini benar apa salah, jadi timbang dulu Quran dan sunnah, baik lafad maupun pemahamannya. Kemudian juga dilihat dari ijma' ahlu sunnah wal jamaah, itu ijma' sahabah. Kalau menyelisih ijma' maka ini jelas tertolak, sebagaimana kalau itu menyelisih Al-Quran dan juga sunnah. Dalil bahwasanya ijma' ini adalah merupakan fondasi firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Dan barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ini menjadi dalil ya bahayanya orang yang menyelisih ijma'. Dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat. "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Kami biarkan dia kemana dia pergi dan kami akan memasukkan dia ke dalam jahannam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Kalau mereka berijma, mereka bersatu, sepakat dalam sebuah perkara, maka ini menunjukkan yang menyelisih itu adalah sebuah kesesatan. Karena yang namanya ijma itu pasti ada dasarnya dari Al-Quran dan juga. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum sepakat dalam sebuah perkara, kenapa mereka bisa bersepakat? Karena mereka dasarnya sama, yaitu Al-Quran dan juga hadis, sehingga mereka bisa sepakat. Jadi yang namanya ijma' pasti di sana ada asalnya, ada sumbernya. Kadang kita mengetahui, kadang kita tidak mengetahuinya. Mimma lahu ta'alluqun bid-din, di antara perkara-perkara yang punya hubungan dengan agama. Jadi perkaranya di sini yang ijma' merupakan dalilnya ini adalah perkara agama, bukan perkara dunia. Yang dibicarakan di sini adalah ijma' di dalam masalah agama, bukan ijma' di dalam masalah dunia. Wal ijma' alladhi yanzabitu huwa ma kana 'alaihi salafus salih idh ba'dahum kathura al-ikhtilaf wa intasharat al-ummah. Dan ijma' yang dimaksud tadi apa? Alladhi yanzabit, yang bisa kita jadikan pegangan, yang bisa dipastikan ijma'nya. Yang dimaksud adalah ma kana 'alaihi salafus salih, yaitu ijma' yang dilakukan oleh para salafus salih, para pendahulu kita yang soleh. Karena idh ba'dahum kathural ikhtilaf wa intasharatil ummah, karena setelah mereka itu terlalu banyak khilaf. Kalau di zaman salafus saleh, maka khilaf ini sedikit. Kalau dibandingkan dengan khilaf yang terjadi setelah mereka, maka ikhtilaf yang terjadi setelah para salafus saleh ini terlalu banyak. Terlalu banyak permasalahan yang mereka khilaf. Adapun di zaman salafus saleh, maka ini sedikit khilaf yang terjadi di antara mereka. Kemudian yang kedua, wan tasyaratil ummah, sebabnya adalah karena umat ini sudah berpencar kemana-mana. Kalau di zaman salaf dulu mereka masih terbatas di beberapa daerah. Adapun sekarang ini sudah berpencar di mana-mana. Sehingga untuk mengatakan semuanya sepakat, ini sulit. Kalau kita mengatakan mereka semuanya sepakat, dari mana ucapan mereka semuanya sepakat? Padahal mungkin di sana ada ulama yang menyelisih dan kita tidak tahu dia di mana. Ya, sehingga untuk mengatakan ijma' telah terjadi padahal umat telah berpisah dan berpencar di mana-mana, ini sulit. Sehingga sebagian a'immah mereka mengatakan barang siapa yang mengaku adanya ijma', maka dia telah bohong. Ini maksudnya adalah setelah di zaman para salafus saleh. Sulit untuk mengatakan ini adalah ijma', karena banyak khilaf di antara para ulama, kemudian mereka sudah tersebar di mana-mana. Untuk mengatakan semuanya mengatakan demikian, ini sulit. Oleh karena itu sebagian ada yang mempersempitnya. Salafus saleh di sini maksudnya adalah di zaman sahabat radhiyallahu taala. Ada yang mengatakan zaman sahabat, ada yang mengatakan sahabat dan juga tabi'in, ada yang mengatakan sahabat tabi'in dan juga tabi'in. Tapi Allahu alam, yang lebih kuat adalah maksudnya adalah ijma' yang ada di zaman para sahabat radhiyallahu taala. Karena disitulah yang dhabit. Mereka masih berada di kota Madinah dan diketahui ya ucapan-ucapan mereka. Seandainya mereka pergi ke Yaman, pergi ke Mekah, diketahui tentang keberadaan mereka. Sehingga mungkin dan yang dhabit ijma' tersebut pada ijma' yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, di sini tidak disebutkan qiyas. Ya, hanya disebutkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan ijma'. Kenapa tidak disebutkan qiyas? Karena qiyas ini para ulama berselisih pendapat tentang apakah dia bisa menjadi dalil atau sebagaimana kita tahu Ibnu Hazm misalnya berpendapat tidak ada qiyas. Dan yang sahih adalah pendapat jumhur ulama yang mereka mengatakan bahwa qiyas adalah termasuk dalil. Tapi tidak disebutkan oleh Syekhul Islam di sini karena ini adalah mukhtalafun fihi, khilaf di kalangan para ulama. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.